Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, sungguh merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan dan membahagiakan kami karena kita dapat bersua melalui Radio Republik Indonesia yang kita sayangi ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kajian kita bersama ini mampu menyejukkan perasaan kita dan mengisi hari-hari kita secara lebih baik lagi untuk menerapkan Al-Qur'an di dalam keseharian kita, insyaallah. Pada hari ini kita sudah memasuki pembahasan ayat ke-100 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal lamsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu menguasai ya perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ke-100 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita tentang sifat manusia yang harus diwaspadai, yaitu sifat kikir, sifat bakhil, sifat kedekut, ya, sifat sangat takut kalau misalnya hartanya sangat berkurang. Wa kanal insanu qatura, dan merupakan suatu hal yang manusiawi dan memang diciptakan oleh Allah bahwa manusia itu memang diciptakan dalam keadaan selalu berkeluh kesah, memiliki suatu keinginan untuk memiliki yang besar, ya, akan tetapi takut untuk mengeluarkan harta yang dia miliki. Wa iza massanna sadurun da'a rabbahu munibina ilaih, ya. Kalau manusia ditimpa kesusahan, maka dia akan cepat-cepat kembali kepada Tuhannya. Akan tetapi, ya, walain azaqnal insana mina rahmatan farihu biha. Kalau dia mendapatkan rahmat dari kami, maka betul-betul dia sangat senang, lupa diri, dan terkadang lupa kepada siapa yang sudah memberikan dia nikmat yang begitu banyak, ya. Jadi yang menariknya adalah ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa satu hal yang harus satu gambaran Allah ingin menggambarkan kepada kita. Seandainya kamu, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang ingkar kepada Allah, kamu punya khazaina rahmati rabbi, perbendaharaan Tuhanku yang tidak akan pernah habis, kekayaan Allah yang tidak akan pernah habis, ya, la amsaktum khasyatal infaq, kamu akan menahannya, tidak akan mau mengeluarkannya karena takut kamu akan menjadi kikir, kamu akan menjadi miskin gara-gara menginfakkan itu. Inilah suatu sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap-sikap yang sikap bakhil itu yang terkadang menjadi salah satu penghias kehidupan manusia, yang kalau tidak seseorang tidak mempelajari agama dengan baik, tidak menyadari bagaimana seharusnya dia menjalani kehidupan, maka dia akan tampil menjadi orang-orang yang sangat kikir di dalam kehidupannya, tidak mau ikut memberikan orang lain merasakan kekayaan atau keutamaan yang sudah dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat memang ini menjadi suatu hal fenomena, ya, di dalam kehidupan masyarakat. Kalau misalnya ada sumbangan untuk meminta perbaikan misalnya lampu jalan, ya, atau jalan yang akan diaspal, maka di suatu gang atau di suatu lorong kita akan menemukan bermacam-macam manusia. Ada yang dengan ringan tangan mengeluarkan biaya, ada yang siap membantu dengan tenaga. Tetapi yang menariknya juga adalah bahwa ada orang-orang yang tidak mau membantu dengan tenaga dan tidak mau membantu dengan materi, ya, pura-pura tidak tahu dan sebagainya. Ini sudah terjebak. Yang jelas adalah bahwa segala sikap kekikiran dan kebakhilan ini itu berangkat awalnya dari jiwa yang manusia memang memiliki potensi untuk itu, dan kemudian ditambah lagi dengan hasutan dari syaitan, ya, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menghembuskan ke telinga kamu, membisikkan ke telinga kamu bahwa jangan dikeluarkan harta itu, kamu akan menjadi orang miskin, kamu akan menjadi orang susah. Wa ya'murukum bil fahsya, bahkan ya memerintahkan untuk melakukan kemungkaran. Ketahuilah satu hal, bahwa harta itu harus keluar dengan jalan apapun. Jadi pada saat kita tidak mengeluarkannya untuk jalan kebaikan, maka harta itu akan keluar untuk jalan yang tidak baik. Dan pada saat kita mengeluarkannya untuk kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan secara kejiwaan dan juga balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dicintai oleh orang. Berapa banyak orang yang takut untuk mengeluarkan uang untuk sesuatu yang bermanfaat, tapi untuk main perempuan dia rela mengeluarkannya, untuk membeli-beli sesuatu yang tidak bermanfaat ya dia rela mengeluarkan uangnya. Pada intinya uang akan keluar, harta kita pasti akan kita keluarkan. Kalau tidak dengan jalan yang baik, maka itu akan keluar dengan cara yang tidak baik. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwasanya kita ini pada dasarnya adalah makhluk yang amat lemah. Kelemahan itu akan terus berjalan kalau kita tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjauhi larangannya. Ayat ini juga mengingatkan bahwasanya manusia itu jangan sampai kikir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu qatura," dalam akhir dari ayat yang kita kaji, ayat 100 dari surah Al-Isra. Ayat ini mengatakan sesungguhnya bahwasanya manusia itu adalah sangat kikir. Maka berbahagialah kita kalau Allah menurunkan syariatnya di hari kurban ini supaya kita dapat berkorban. Itu supaya mendidik kita tidak kikir, pelit, dan tidak mau bersedekah, berkorban dengan harta yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya ketika Allah mengatakan dalam pertanyaan, "Kullau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi," kita tidak pernah membayangkan bagaimana Allah itu memberikan dari sekecil kita bayi sampai kita dewasa dengan nikmat yang sudah banyak sekali kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mau berbagi nikmat tersebut yang sudah Allah bagikan kepada kita? Jadi seakan-akan hal ini adalah Allah ingin membisikkan, bagi-bagilah kalian nikmatku, karena ini adalah tugas sebagai manusia untuk mengeluarkan dari sebahagian dari haknya, yaitu melalui zakat malnya atau harta, melalui zakat fitrahnya, melalui berkorban, melalui amal-amal yang baik yang lain dalam membangun masjid, dalam hal memperbaiki jalan untuk menghidupkan, sosialisasikan masyarakat kita sehingga kita dapat beramal dengan baik secara berjamaah. Maka sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun itu Allah mengingatkan kita kembali dengan puasa Ramadannya, dengan zakat fitrahnya, dengan hajinya. Di haji sana juga banyak orang yang berkorban, mengeluarkan hal-hal yang sangat baik. Begitu juga kita di sini disunnahkan untuk berkorban bagi yang mampu, karena Allah akan menghitung tetes darah itu. Bahkan malaikat juga akan memohon ampun kepada Allah semua orang yang berkorban sebelum tetes darah yang sembelihannya itu jatuh ke atas bumi. Allah, 10 malaikat akan mendoakan kita. Itu setiap tetes, berapa tetes darah-darah tersebut, begitulah amal yang sangat mulia tersebut. Maka sebetulnya kalau kita ingin lebih keras lagi perintah Allah ini dalam pemahaman ayat ini, itu kan berdasarkan rahmatku, kata Allah, yang kau terima itu. Itu kan karena rahmatku engkau dapat harta tersebut. Maka kalau seandainya dengan rahmatku, berikanlah juga itu supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hal yang kita miliki harta kita ataupun nikmat persaudaraan kita, itu adalah atas berkat rahmat Allah. Tapi apabila kita menjauhi, rahmat Allah itu akan jauh kepada kita. Tentu jelas itu akan jauh. Kalau sudah jauh, hidup kita ini merasakan ada sesuatu kekurangan. Kekurangan itu tidak bisa kita gambarkan, hanya perasaan kita yang terganggu. Disebabkan apa? Disebabkan kita sudah melanggar sunnatullah, hukum kausalitas, sebab dan akibat. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Fajrul, dengan satu pemahaman bahwa di dalam kehidupan ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa rahmat yang Dia berikan itu sangatlah banyak, dan Allah tidak pandang kasih di dalam memberikan rezeki dan rahmat-Nya kepada makhluk yang Dia ciptakan. Tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Artinya Allah mengajarkan kepada kita betapa Allah itu sangat pemurah, betapa Allah itu sangat kasih sayang kepada hamba-Nya. Dan merupakan tugas bagi kita untuk meniru segala sifat-sifat Allah yang baik ini, segala sifat-sifat Allah yang sangat indah ini, sehingga akhirnya kita mampu membuat kehidupan kita menjadi baik, dan juga mampu membuat kehidupan kita menjadi sangat indah. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari kita jadikan dan kehidupan kita ini menjadi jauh lebih baik dengan cara berpikir bahwa apa yang kita dapatkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah susah kalau kita mengeluarkan segala yang kita miliki untuk kebaikan, karena itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkorbanlah dan berbuat baiklah, karena Allah pasti akan memberikan balasannya dan juga gantinya yang jauh lebih besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.